Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar a'adzani wa iyyakum minan nar. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk sebuah kenikmatan yang paling besar di hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita keimanan dan Allah masih memudahkan bagi kita untuk sholat berjamaah dan hadir dalam majelis taklim. Berkata atau makna kalimat dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lain, salah satu tanda daripada wali-wali Allah, terutama di zaman seperti sekarang ini, seseorang dikatakan bisa menjadi wali Allah, itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang Allah tolong, ketika dia bisa istiqomah di atas agamanya sementara manusia di atas kerusakan. Maka itu orang hebat. Orang hebat, orang wali adalah orang yang bisa istiqomah di atas Al-Quran dan hadis sementara lingkungannya rusak. Dan itu berat. Kalau istiqomah hitungannya seminggu, Pak, taat soleh cuman seminggu, banyak orang bisa. Tapi kalau taat soleh istiqomah sampai ketemu Allah, itu berat. Maka Rasulullah mengatakan, sayati zaman as-sabir ala dini kaqabdu ala jamrah. Akan datang nanti zaman orang yang sabar di atas agamanya bagaikan pemegang bara api. Para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita untuk sholat di masjid berjamaah. Nikmat. Orang yang sholat berjamaah di masjid nikmat, karena dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih nikmat lagi, orang yang sholat berjamaah kemudian hadir duduk dalam majelis taklim. Nikmat. Karena orang yang hadir duduk majelis taklim sampai datang waktu sholat berikutnya, malaikat akan mendoakan untuk mereka, juga akan diangkat derajatnya, juga akan dihitung bagaikan orang sholat sampai dia mengerjakan sholat berikutnya. Subhanallah. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Duduk antara maghrib sampai isya, duduknya sambil nyender ya, sambil kena kipas angin, sambil santai, tapi dihitung sebagai orang yang sholat sampai datang sholat berikutnya. Belum lagi malaikat mendoakan, Allahumma gfirlah, Allahumma arham, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Subhanallah. Semoga kita termasuk golongan yang didoakan ampunan oleh para malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kenikmatan itu Allah berikan kepada kita tapi dia akan sirna di dunia, maka itu kenikmatan terbatas. Atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kenikmatan itu Allah berikan kepada siapapun, maka itu kenikmatan yang umum. Tetap nikmat, tapi itu umum. Nikmat sehat. Orang yang kufur kepada Allah, tetap Allah kasih sehat. Nikmat kuat. Bukan kita mengurangi mensyukuri, tidak. Kita bersyukur dengan nikmat sehat. Itu nikmat yang paling besar. Tapi ternyata Allah berikan kasih sehat bukan hanya orang Islam. Orang yang mencela Allah pun Allah kasih sehat. Tapi apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang maksiat dan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah? Allah tidak berikan kepada mereka ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan, dan puncaknya adalah keimanan. Maka keimanan, ketaatan, kepatuhan, keterbukaan hati untuk mendalami ilmu agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah inginkan mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu lebih nikmat. Karena kenikmatan yang dipilih. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih. Sebagaimana kita katakan banyak manusia Allah ciptakan. Tapi di antara manusia Allah saring ada yang menjadi Islam. Banyak orang Islam, tapi di antara orang Islam Allah saring berapa orang yang sholat. Banyak orang yang sholat, ternyata di antara orang yang sholat Allah saring berapa orang yang mau berjamaah. Banyak orang yang berjamaah, tapi disaring lagi di antara yang mau berjamaah siapa yang mau menunggu duduk waktu sholat berikutnya sambil mendengar majelis taklim. Allah saring. Sedikit di antara yang sedikit. Maka itu Rasulullah mengatakan badal Islamu ghoriba fasayaudu ghorib fatuba lil ghoroba. Islam itu akan dimulai dengan yang asing dan akan kembali asing. Sedikit lagi. Enggak banyak orang yang melakukannya. Fatuba lil ghoroba. Maka surgalah bagi orang-orang yang terasingkan dikarenakan ilmu agamanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Nurullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Da'wat Dawa. Penyakit dan obatnya, subhanallah. Penyakit yang diinginkan adalah penyakit keimanan, obatnya adalah obat keimanan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun tugas kita, baik kita laki-laki atau wanita, semua kita harus tetap memperjuangkan iman di dalam dadanya. Harus. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Gak mungkin seorang muslim selamanya imannya jos. Pasti nanti akan ada turun iman. Turun iman di hati itu merupakan suatu yang mungkin harus dialami oleh seorang mukmin. Bahkan Rasulullah mengatakan iman itu akan usang bagaimana usangnya baju. Tetapi kelunturan iman atau kelemahan di hati jangan sampai mengondorkan amalan kita. Hati bukan punya kita. Hati punya Allah. Allah yang membolak-balik. Kita gak bisa setel hati kita supaya kuat terus iman, gak bisa. Kita gak bisa terus setel supaya kita langsung taat terus sama Allah, gak bisa. Hati kita ini milik Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Tapi kita hanya bisa menyetel amalan kita. Hati boleh lemah, tapi amalan jangan pernah lemah. Jadikan amalan-amalan kita sebagai barometer. Jangan kita jadikan barometer keadaan hati. Keadaan hati kalau jadi barometer, hati naik turun. Jadikan barometer keimanan kita itu adalah amal. Ketika imannya bagus, sering sholat malam. Ketika iman lemah, sholat malam jangan ditinggal. Ketika sholat malam terus terjaga, walaupun yang di hati lemah, tapi amal tetap terjaga, maka iman tetap dikatakan terjaga. Jangan ketika masya Allah, ya, ketika imannya baik, masya Allah, penampilannya bagus, berjenggot, bersongkok, pakaiannya islami, Dua bulan berikutnya berubah lagi. Tergantung suhu, bagaimana keadaan angin. Nanti berubah pindah tempat lagi, berubah teman lagi, berubah lagi gayanya. Jangan. Kita seorang muslim harus tetap beramal dengan amalan yang biasa kita lakukan. Itu yang menjadi barometer iman kita. Oh, ternyata dulu saya sering sholat berjamaah, tapi bulan-bulan ini saya gak pernah lagi sholat berjamaah. Kita bisa mendeteksi, oh ternyata saya sedang lemah iman. Oh deh, saya dulu sering baca Quran. Saya dulu sering baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi sekarang ini hampir 3 bulan gak pernah pegang Quran. Deteksi iman kita. Berarti sekarang sedang lemah. Oh dulu saya sering sholat malam, walaupun 3 rakaat saya gak pernah meninggalkan. Tapi sekarang, semenjak punya kesibukan, sholat malam saya sering ketinggalan. Deteksi iman kita. Lemah. Bagaimana obatnya? Ini yang kita sedang bicarakan sekarang. Sebab kurangnya iman, sebab bagaimana iman tadi bisa bertambah. Allah musta'an. Kita kemarin telah membahas bahwa dosa itu akan melahirkan dan akan menyeret kita kepada dosa yang lain. Dan ini terbukti. Dosa, contoh dosa apa ya? Pasti setiap dosa akan menyeret dan menarik kita kepada dosa yang lain. Dosanya menipu, atau dosanya makan harta orang. Makan harta orang haram, dosa. Untuk menutupi dosanya ini, dia menipu. Untuk menutupi tipuannya ini, kalau ada orang yang tahu dia menipu, dia akan memfitnah. Kalau fitnah tadi gak bisa, dia akan, bahkan lebih jelek yang lebih puncaknya, dia akan membunuh. Kenapa dia bunuh? Karena dia tahu rahasia saya. Dosa mengantarkan kepada dosa yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada fujur, kejelekan-kejelekan yang banyak. Fa innal fujur, sesungguhnya fujur, kejahatan, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada neraka. Dosa akan melahirkan dosa yang lain. Dan itu harus. Dosa makan harta orang, makan yang haram. Yang haram tadi masuk ke mulut. Begitu masuk ke mulut, akhirnya dikarenakan di perut ini ada yang haram, mengantarkan dosa yang lain apa? Sukanya maksiat. Kenapa sih di hati tumbuh suka maksiat? Ternyata makan yang haram. Dosa mengantarkan dosa yang lain. Sekarang kita akan bahas masalah yang lain. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, wal ma'siyatu tudha'afu iradatul khair. Maksiat itu akan melemahkan keinginan kita untuk berlaku baik. Seolah-olah gak mampu saja untuk melakukan kebaikan. Akhirnya kebaikan cuma jadi angan-angan. Gak bisa melakukan kebaikan. Karena maksiat melemahkan keinginan untuk melakukan kebaikan. Minha wa huwa ma akhwafuha 'alal 'abd. Ini adalah satu penyakit yang paling ditakutkan oleh seorang hamba. Penyakit lemah keinginan untuk melakukan kebaikan. Innaha tudha'afu qulub. Maksiat akan menjadi hati tadi lemah. An iradatih, dari keinginan-keinginan yang dilakukan. Fatuqawwi iradatul ma'siyah, bahkan akan memperkuat keinginan untuk melakukan dosa. Fatudha'afu iradatut taubah, akan melemahkan keinginan untuk bertobat, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Akhirnya, orang yang melakukan maksiat, sering-sering melakukan maksiat, kebaikan tinggal angan-angan. Gak bisa lagi melakukan kebaikan. Begitu dia tidak bisa melakukan kebaikan, dikarenakan sulit dan berat, hatinya lemah. Ketika dia melakukan kebaikan tadi merasa sulit, akhirnya dia patah hati. Sudahlah, gak usah lagi berbuat baik. Udahlah, gak usah lagi bertobat. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, akhirnya tidak peduli lagi dengan dosa. Dikatakan di sini, ila an tansalikh min qalbi iradatut taubah bi kulliyah, sampai hilang di hatinya keinginan untuk berbuat baik, bertobat secara keseluruhan. Udah enggak ada lagi keinginan. Falau mata nisfu taba ila Allah. Kalau dia seandainya mati setengah jiwanya, baru dia tobat. Tapi tobatnya bagaimana? Faya'ati min istighfar taubatan kadzibin. Dia istighfar tapi istighfarnya dusta. Bilisani bisyain kathir. Dia istighfar di lisannya banyak, astagfirullah, astagfirullah. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, tapi hatinya terikat pengen maksiat lagi. Istighfar, kata-kata Ibnu Qayyim di sini, orang kalau sudah banyak maksiat, melakukan kebaikan akan berat bagi dia. Bahkan akan lemah keinginannya untuk melakukan kebaikan. Sehingga dia merasa kebaikan itu berat. Sehingga ketika dia merasa kebaikan itu berat, dia merasa bahwa taubat itu susah. Akhirnya, sedikit demi sedikit, hilang keinginannya untuk bertaubat. Karena dianggap itu sulit. Susah untuk sholat. Susah untuk meninggalkan maksiat. Susah untuk menjadi orang soleh. Padahal, yang menyebabkan dia susah, karena kan hatinya yang dilemahkan oleh maksiat. Kita dapat melakukan sesuatu dikarenakan kuatnya azam dan tekad. Jika seseorang kuat tekad dan azam, dia bisa melakukan apapun. Bahkan mungkin orang tua yang berusia 60 tahun, dia akan kuat mencari uang ketika dia azamnya kuat untuk melihat anak-anaknya. Atau orang yang 70 tahun atau 80 tahun yang sebenarnya fisiknya sudah lemah, dia akan kuat melakukan sesuatu ketika dia mempunyai azam yang kuat. Tetapi maksiat tadi menyerang azam tekadnya. Maksiat bukan menyerang fisik, tapi menyerang azam tekad, sehingga tekad tadi melemah. Ketika tekad tadi melemah, fisik akan melemah, akan menganggap semua ketaatan, semua kebaikan sulit. Mau sholat subuh aja berjamaah kayaknya susah banget. Insya Allah hari ini anak pakai beker. Satu. Ternyata beker udah bunyi gak bangun. Bangun tetap 6:30. Subuh lewat. Besok anak pakai beker dua. Satu beker, satu HP. Ternyata belum bangun juga. Ternyata dia usaha terus. Ternyata sulit melakukan ketaatan. Apa? Satu faktor. Dia belum meninggalkan maksiat. Bahkan para ulama mengatakan, aku tidak bisa melakukan sholat malam bertahun-tahun dikarenakan satu maksiat yang kulakukan. Maksiat menyerang azam dan tekad. Tekad itu adalah kekuatan hati yang mendorong fisik manusia. Maka dikatakan di sini, kalau seandainya orang yang sudah terserang fisik, terserang azamnya, terserang tekadnya, menjadi lemah hatinya, seandainya dia mati, setengah badannya hidup, dia tidak bisa melakukan maksiat lagi, dia akan beristighfar di lisannya. Karena fisiknya sudah lemah, tetapi di hatinya tetap berkeyakinan, ma'udah. Tetap di hatinya punya janji dengan maksiat. Kalau aku sembuh, kayaknya aku akan melakukan maksiat lagi. Hilang kebaikan di hatinya. Orang yang seperti ini, kata para ulama, inilah yang paling ditakutkan oleh seorang hamba. Tidak ada lagi semangat untuk melakukan kebaikan. Innalillahi wa inna raji'un. Dikatakan di sini, wahada min a'dhamil amrad wa aqrabuha ilal haq. Dan inilah penyakit yang paling berbahaya dan penyakit yang paling mengantarkan kepada kehancuran. Penyakit apa, Pak? Lemah hati untuk melakukan kebaikan. Cari obatnya di apotek enggak bakalan dapat. Cari obatnya ke dokter, dokter spesialis hati juga enggak bakalan dapat. Tapi obatnya ada di Quran. Obatnya ada pada taat kepada Allah. Betapa banyak keinginan kita melakukan ketaatan, tapi ternyata kita gak bisa melakukannya. Bisa jadi faktor maksiat yang menghalangi kita. Betapa banyak kita bertekad ini melakukan amal-amal soleh, ternyata amal soleh itu seolah-olah berat. Padahal bagi orang lain itu gampang. Bisa jadi dikarenakan hati kita terlemahkan dengan virus-virus maksiat. Faslun, pembahasan berikutnya. Ulfah maksiyah. Maksiat menjadi sesuatu yang biasa. Ini masalah berikutnya. Ya, maksiat menyebabkan kalau terbiasa kepada maksiat, maksiat tadi menjadi ulf, menjadi terbiasa. Jadi kalau sudah menganggap maksiat itu biasa, sudah tidak ada lagi pengingkaran di hati. Sementara orang yang paling lemah imannya adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubah dengan tangan. Kalau enggak mampu, rubah dengan lisannya. Kalau enggak mampu dengan lisan, rubah dengan hatinya, ingkari dengan hati. Dan barang siapa yang mengingkari dengan hatinya, maka itu adalah lemah selemah-lemahnya iman. Lah, orang yang terbiasa maksiat sudah tidak ada lagi keingkaran dalam hatinya, karena dia menganggap itu sudah biasa. Kalau dia melihat kemaksiatan dan dia masih mengingkari hatinya, itu lemah iman. Bagaimana lagi dengan orang yang melihat maksiat dan menganggap itu bukan sebuah dosa, biasa. Menunjukkan hati yang di bawah lemah keimanannya. Kalau kata Rasulullah SAW saja, kalau hatinya masih bisa mengingkari kemungkaran, kata Rasulullah, dhaiful iman, hatinya masih mengingkari kemungkaran termasuk lemah iman, bagaimana lagi yang hati tidak mengingkari kemungkaran, bahkan biasa menganggap kemungkaran. Biasa melihat orang minuman keras, ya adubillah. Biasa lihat perempuan pakai pakaian minim, biasa, Ustaz. Sehingga ketika dia menganggap biasa, apa yang terjadi, Pak? Istrinya pakai pakaian minim, biasa. Kenapa? Enggak apa-apa, biasa kok. Anaknya pakai pakaian minim, biasa. Malah keren, cakep anak saya. Enggak kayak anak kalian, anak saya lebih cakep. Bukan lagi maksiat sebagai tempat yang malu, tapi tempat bangga. Penyakit apa ini? Penyakit iman. Kalau kita kasih tahu, itu anaknya, perhatikan, kalau anak kamu masuk neraka, kamu mau? Kalau anak kamu masuk neraka sendirian, lalu dia ngajak kamu, kamu mau? Karena kamu ayahnya. Kamu nasihati, kita nasihati, tapi kalau hatinya belum dibukakan oleh Allah, itu bagaikan daun talas yang kena air, gak berbekas, langsung jatuh. Hatinya gak bisa menyerap lagi ilmu, hatinya gak bisa lagi menyerap kebenaran, tidak bisa lagi meminum minuman iman. Kenapa sebabnya? Maksiat. Maksiat yang dianggap biasa. Terkadang kita melihat kemaksiatan, harus kita mengingkari dengan lisan, harus kita mengingkari dengan tangan, atau paling tidak mengingkari dengan hati. Bukan berarti kita merendahkan dan menghinakan pelaku maksiat. Ya. Terkadang kita melihat sebuah kemaksiatan, kita benci kemaksiatan tadi, bukan berarti kita harus menghinakan pelaku maksiat tadi, mempermalukan pelaku maksiat tadi, tidak. Jangan sampai sikap kita yang salah menyebabkan Allah menurunkan kepada kita penyakit sehingga kita melakukan apa yang dia lakukan. Kita benci dengan maksiat harus, tapi bukan berarti kita melakukan, merendahkan, menghinakan atau menyakiti pelaku maksiat. Rangkul, nasihati, ajak kebaikan. Jangan seolah-olah kita, masya Allah, baru ya, ini orang maksiat, seolah-olah orang pelaku maksiat najis. Tidak. Kemaksiatan harus dibenci, tapi kita bukan berarti merendahkan, menghinakan pelaku maksiat. Karena bisa jadi, kalau kita merendahkan atau menghina orang dikarenakan dosa yang dilakukan, suatu hari Allah uji kita, dan bisa jadi kita tercebur dalam dosa yang dia lakukan dikarenakan kesombongan kita. Jangan sombong, tapi tetap ingkari mungkar. Tetap ingkari mungkar. Kalau tidak ada keingkaran kepada mungkar, kemungkaran menjadi biasa, ini sebab penyakit hati dan kehancuran iman. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau mengingkari dengan hati saja sudah lemah iman, at'aful iman, ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadi. Wa man lam yastati fa bi lisani, wa man lam yastati fa bi qalbi. Fa dzalika at'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang enggak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya, maka ingkari dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman ketika mengingkari kemungkaran dengan hati. Pertanyaannya, bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya? Bahkan menganggap kemungkaran itu biasa. Bahkan menganggap dosa-dosa itu biasa. Apa sebabnya? Apa sebabnya seseorang menganggap dosa itu biasa? Karena maklumat di kepala terlalu banyak melihat dosa. Coba Pak, punten ya, saya mau ambil contoh ini. Perempuan, kalau kelihatan dadanya dosa atau tidak Pak? Hah? Dosa. Sekarang, kalau kita melihat di TV, perempuan kelihatan dadanya sedikit, biasa atau dosa? Hah? Biasa. Apa faktornya? Karena mata sudah kebiasa dengan maksiat. Akhirnya, wah Ustaz itu mah gak dosa Ustaz. Ah, udah masuk tahap yang berikutnya. Kalau tadi tahapnya cuman menganggap biasa, tapi gak ngebela. Sekarang tahapnya sudah apa? Karena sudah terbiasa, sudah merasa enak, mulai ngebela. Itu mah gak buat dosa Ustaz. Yang dosa mah yang lihat, tergantung niat aja nawa itu. Emang ngelihat dada perempuan nawa itunya apa? Ada nawa itunya? Gak bisa. Semakin parah lagi hatinya, semakin parah lagi maksiatnya, membenci orang yang mengingkari kemungkaran. Ente jangan ekstrim dah, itu mah biasa. Nah, tahap-tahapan ini bukan sekali tahapan, Pak. Step by step, sedikit demi sedikit, orang akan menjadi tergelincir dan lupa kepada iman. Akhirnya, benci kepada orang soleh. Benci kepada orang yang mengingkari kemungkaran. Benci kepada orang yang menegakkan kebenaran. Sifat siapa yang membenci orang soleh? Sifat siapa ini? Sifat Iblis. Tidak sadar dia telah menemani iblis. Yang lebih parah lagi, ini orang gak ngomong apa-apa, cuma lewat depan dia. Tapi orang lewat pakai songkok, pakai jenggot, udah dia anti. Ini dasar jenggotan. Padahal orang gak ngomong apa-apa sama dia. Ini penyakit kadarnya, karatnya udah besar di hatinya. Kalau bukan Allah yang memberikan dia hidayah, dia tidak bisa kembali kepada Islam. Apa faktor pertamanya? Menganggap biasa maksiat. Ketika biasa, lalu ada yang mengingkari, dianggap, ah itu biasa. Lalu ada orang mengingkari lagi, bahkan dia membenci orang mengingkari. Ketika kebenciannya besar kepada orang mengingkari, dia akhirnya membenci orang-orang soleh dan menyukai kemaksiatan. Hatinya buta. Bukan matanya yang buta, hatinya yang buta. Gak tahu yang benar, gak tahu yang salah. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadi mereka punya mata tapi matanya buta. Bukan buta itu buta mata, tapi buta itu buta hatinya. Iyadzubillah. Berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, minha anau yansalikh min qalbi istiqbahuha, akan ditarik di hati menganggap jelek terhadap maksiat. Fatasiru lahu adah, maka dosa tadi seolah-olah kebiasaan. Biasa kalau lagi ngomong ngobrol sama orang kantor, teman kantor agak nyerempet-nyerempet, itu mah biasa Ustaz. Enggak, itu enggak biasa. Itu enggak biasa, itu maksiat. Jangan dibiasakan. Fala yastaqbih min nafsi ru'yatun naslah, bahkan dia menganggap biasa kalau orang-orang menganggap dia jelek, udah biasa. Kalau dia dicap enggak baik sama orang, dia udah biasa. Enggak peduli lagi dengan omongan orang, enggak peduli lagi dengan anggapan orang, yang penting dia senang di atas dosanya. Wala kalamuhum fih, bahkan enggak peduli dengan pembicaraan orang lain. Buat dosa terang-terangan. Wa hada inda arbabul fusuq, bahkan ini di sisi orang-orang pemimpin orang-orang fasik, ini sebuah kehebatan. Ketika dia nampak sebagai orang yang paling maksiat, dianggap orang yang paling hebat. Lah kalau sudah menganggap maksiat kehebatan, bahkan kalau dia bisa menganggap dirinya pemimpin kemaksiatan itu sebuah prestasi yang hebat, gak bakalan malu lagi melakukan dosa dan maksiat. Gak bakalan malu lagi. Karena dia anggap maksiat itu hebat. karena dia anggap yang bisa melakukan itu jago. Kapan lagi malu? Bahkan gak malu. Kenapa? Karena bisa melakukan. Padahal bagi orang yang fitrahnya baik, yang jiwanya baik, dia akan melihat sesuatu kehinaan. Iya Pak, manusia, punten maaf ini, yang bagus tuh yang bersih apa yang dekil? Jiwa yang bagus bilangnya apa? Yang bersih. Tapi kalau orang sudah jiwanya kotor, itu rambut gak pernah dikeramasin, hebat. Ini rambut berapa bulan gak keramas? Udah setahun, hebat ente. Subhanallah, rambut setahun gak keramas, hebat. Itu kulit, tambah dikotorin, tambah digambarin, tambah hebat. Padahal kotor, padahal jelek. Siapa yang menghiasi-hiasi? Setan. Di kelompoknya, di bagiannya, ini katanya, semakin bangga, semakin gak mandi. Jadi kalau ngeliat temennya ada yang datang bersih, mandi. Wah, ente gak hebat. Hebatan anak gak mandi 3 bulan. Subhanallah. Terbalik. Ini yang dikatakan hatinya terbalik. Hatinya terbalik. Dan seperti itu setan menggiring manusia untuk melakukan kejelekan, dan akhirnya kejelekan tadi dianggap baik. Dianggap bangga. Dianggap hebat. Padahal hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaftakhir. Sampai dia bangga dengan dosa-dosanya. Bahkan dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang yang gak tahu kalau dia bikin dosa. Saking bangganya. Ya subhanallah ya Rabb. Ceritain sama orang apa yang dia lakukan. Padahal gak ada yang tahu kecuali dia. Ini salah satu ciri orang yang tidak akan diampuni dosa. Suka mengumbar, menceritakan dosa. Jangan. Jangan kita suka menceritakan dosa kita. Baik dosa kita sebelum hijrah, sebelum taubat, atau dosa kita sekarang, jangan. Jangan cerita, oh dulu mah saya, dulu. Enggak, udah. Tutup. Tutup semua, jangan ceritakan. Kalau orang gak tahu tentang kita, Allah tutup aib kita, nikmat. Jangan ceritakan aib kita. Karena orang yang suka mengumbar aibnya, menceritakan dosanya yang telah lalu, walaupun dia tidak melakukannya, pasti ada di hatinya setitik bangga terhadap dosa. Dan itu sebab dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya. Kata Ibn Qayyim, wahada dorb, orang semisal ini, la yu'afun, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yasuddu alaihim tariqu taubah, bahkan bisa tertutup baginya pintu-pintu taubat. Tughallaqu anhum abwabu fi ghalib, bahkan kebanyakannya, pintu-pintu taubat tertutup untuk orang seperti ini, yang bangga dengan maksiat. Sebagaimana Rasul bersabda, kullu ummatin mu'afa ilal mujahirun. Seluruh umatku akan diampuni dosanya kecuali mujahirun. Fa inna min ijhari an yastur Allahu abda thumma yusbih wa yufaddihu nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Fahatuka nafsu waqad bata wa yasturu rabbuhu. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku mu'afi, kullu umati muhafi ila mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang mujahir. Wa inna minal ijhar an yasturallahu ala abdi thumma yusbih fayafdahu nafsau. Termasuk sifat mujahirin, kata Rasulullah, seluruh umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Seseorang yang di pagi hari, ya, yang Allah telah tutupi dosanya, dia melakukan dosa di malam hari, dia dibangun di pagi hari, gak ada yang tahu, Allah tutupi dosanya. Ketika gak ada yang tahu dosanya, wa yusbih wa yafdah, ketika pagi malah dia cerita ke orang. Yaqul, dia mengatakan, aku tadi malam melakukan ini, ini, dan ini. Bangga dengan dosanya. Maka fayahtiku nafsahu, dia membongkar kejelekan dirinya sendiri. Faqad bata yasturu rabbuh, padahal tadi malam Allah telah menutupi aib-aibnya. Ini namanya mujahirin, orang yang berusaha menceritakan dosa-dosanya. Ini sebab dosa tidak diampuni. Maka kalau kita sudah melakukan kebaikan, sudah mengarah kepada kebaikan, atau sudah taubat kepada Allah, sudah hijrah kepada jalan yang benar, jangan pernah ada yang tahu aib kita. Bila perlu istri kita pun gak tahu. yang tahu cuman kita sama Allah. Jangan pernah ceritakan apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa diceritakan? Untuk bangga? Apakah kita bangga ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah? Untuk mengatakan hebat? Apakah masih ada di hati kita menganggap hebat pelaku maksiat? Kalau masih ada di hati kita menganggap hebat orang yang melakukan maksiat, berarti di hati kita masih ada sedikit penyakit-penyakit maksiat. Tidak, kita tidak bangga dengan pelaku maksiat. Bahkan malu untuk melakukan maksiat. Apalagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah tutupi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan kita lebih baik. Jangan pernah ceritakan kemaksiatan kita. Jangan pernah ceritakan aib kita. Walaupun kepada siapapun. Karena kalau kita menceritakan aib kita, berarti ini sebab Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Karena orang yang menceritakan biasanya bangga. Biasanya bangga. Apakah yang kita banggakan kalau itu ternyata menjauhkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara maksiat itu adalah ana kullu ma'siyatin min ma'asi fahiya mirathu an ummatin min ummatillati ahlakaha Allah azza wa jal. Setiap maksiat dan dosa yang dilakukan itu merupakan warisan daripada umat-umat sebelumnya. Dosa apa saja sudah ada pendahulunya. Lutiyah, homoseksual, LGBT, itu miras min kaum Lut, warisan dari kaum Lut. Maka orang yang mengatakan LGBT itu boleh, ya Allah musta'an. Bisa jadi orang seperti ini dihujani batu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Syafi'i atau Madhab Syafi'i berpendapat, bagi orang yang homoseksual, hukumannya adalah dicampakkan dari gedung yang tertinggi di kotanya. Ya kalau kita sekarang mungkin dari Monas, ya dijorokin dari Monas sampai bawah. Iya tuh billah. Berkata lagi di sini, wa akhdul haqqu bizaid wa daf'u bidnaqis mirathu an qaumus syu'aib. Mengambil hak itu dengan tambah dan memberikan hak orang lain selalu mengurangi timbangan, ini warisan dari kaum Syu'aib, orang yang curang dalam dagang. Ini warisan dari kaum Syu'aib. Wal 'ulu fil ardi wa bil fasad, ketinggian di muka bumi dengan melakukan kerusakan, ini warisannya dari kaum Firaun. Takabbur wa tajabbur, merasa besar, merasa sombong, merasa hebat, merasa berhasil, merasa gagah, mirathu qaum Hud, ini warisan dari kaum Hud. Wal asi, dan orang yang maksiat, labisun thiyabu ba'du hadil ummah, telah menggunakan pakaian-pakaian sebagian daripada umat ini. Orang yang melakukan maksiat Luti zaman sekarang, berarti dia telah menggunakan pakaian kaum Lut. Orang yang curang dalam perdagangan zaman sekarang, berarti dia telah menggunakan pakaian dari kaum Syu'aib. Orang yang melakukan takabbur, kesombongan, kecongkakan, merasa hebat, dia telah menggunakan pakaian dari kaum Hud. Rasulullah bersabda dalam hadis, ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Malik bin Dinar, ahallahu ila nabi min anbiya min bani Israel anqal liqaumihi. Allah mewahyukan kepada nabi dari nabi-nabi bani Israel agar dia mengatakan kepada umatnya, la yadkhulu madkhala madakhil a'dai, jangan kalian masuk di tempat masuk musuh-musuhku. Jangan kalian berpakaian dengan pakaian-pakaian musuhku. Jangan kalian mengendarai kendaraan yang dikendarai oleh musuh-musuhku. Jangan kalian memakan makanan yang dimakan oleh musuh-musuhku. Fayakunu a'dai. Kalau kalian lakukan itu semua, kalian akan menjadi musuhku, kata Allah. Kamahum a'dai, sebagaimana mereka musuhku. Orang yang melakukan perbuatan luti, homoseksual, itu adalah musuh Allah. Karena Allah mengazab yang melakukan homoseksual, maka Allah ancam yang melakukan sekarang akan menjadi musuh Allah. Orang yang melakukan curang dalam perdagangan itu adalah termasuk musuh-musuh Allah. Bahkan dikatakan di sini, hadis Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan pedang di antara dekatnya hari kiamat. Hatta ya'budallaha wahdala syarikalah, sehingga hanya Allah yang diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Wa ja'ala dhilla wa siqar ala man khalafa amri, dan dijadikan hina dan rendah dijadikan hina dan kecil bagi orang-orang yang menyelisih perkaraku. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Ini syahid yang di bawah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan berkumpul di yaumul kiamat seperti kaum tadi. Yang kerjaannya seperti kaum Lut, nanti Allah kumpulkan bersama kaumnya Nabi Lut. Yang kerjaannya makan dan haram, halal dan haram tidak dipisahkan, akan dikumpulkan oleh mereka kaum-kaum yang makan halal dan haram tidak dipisahkan. Orang yang takabur, yang sombong, yang tajabbur, yang merasa hebat, akan dikumpulkan bersama kaum Nabi Hud. Maka Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, mereka akan bersama kaum tadi. Tidak boleh kita menyerupai dengan musuh-musuh Allah. Tidak boleh. Baik itu pakaian kita, baik itu tata cara bahasa kita atau adab-adab kita, tidak boleh. Jangan menyerupai musuh-musuh Allah. Allah musta'an. Sudah masuk dalam waktu Isya. Ya, kita telah mengambil dua sebab maksiat. Yang pertama, melemahkan keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, sering melakukan kemaksiatan akan menyebabkan maksiat tadi sebagai adat kebiasaan dan tidak diingkari lagi. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan nanti mungkin sedikit setelah ba'da Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin. Ala nabiyina wa habibina khatamal anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kita masih dalam pembahasan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa setiap dosa dan maksiat itu adalah warisan daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana homoseksual itu warisan dari kaumnya Lut. Mengambil hak dan mengurangi timbangan itu warisan dari kaum Syuaib. Ulu fil ardi bil fasad, menjadi pemimpin di muka bumi dan melakukan kerusakan, semena-mena, kezoliman, ini warisan dari kaumnya Fir'aun. Takabbur wa tajabbur, merasa kiber, sombong, besar, tajabbur, ini adalah warisan daripada kaum Hud. Maksiat-maksiat dan dosa ini adalah pakaian kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang melakukannya, maka dia telah menggunakan pakaian kaum tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tadi, barang siapa yang menggunakan la yalbisu malabisu a'da'i, jangan kalian gunakan pakaian-pakaian musuh-musuhku. Fayakunu a'da'i kama huwa a'da'i. Kalau kalian melakukan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku, maka kalian akan menjadi musuhku sebagaimana mereka menjadi musuhku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kisah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang Allah ceritakan dalam Al-Quran memiliki ibroh bagi kita. Salah satu ibroh, pelajaran yang kita ambil, bahwa jangan kita menyerupai mereka dalam tingkah laku, dalam perbuatan, juga dalam keseharian. Maka Rasulullah mengatakan juga, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan tadi. Dari para itu, dari ini maka para ulama mengatakan tidak boleh kita tashabbuh, menyerupai dengan orang-orang yang Allah benci. Bahkan dalam perkataan saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah, la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Jangan katakan ra'ina, perhatikan aku. Walakin qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna, lihat aku. Ra'ina dan unzurna itu sama-sama lihat aku. Tapi Allah melarang kita mengucapkan ra'ina. Jangan katakan ra'ina. Mengapa seperti itu? Ternyata ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Dalam ucapan saja Allah melarang kita menyerupai mereka, tasabbuh. Apalagi dalam pakaian, tidak boleh kita menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas bagi orang-orang yang memusuhi Allah, enggak boleh. Atau kita menggunakan pakaian rambut, model rambut yang menyerupai dengan model-model rambut orang-orang musuh-musuh Allah, enggak boleh. Samanya fisikis itu akan menyebabkan disamakannya hati. Kalau bentuk fisiknya sama, nanti Allah kumpulkan mereka dengan hati yang sama. Al-qulub ma'ajunudil mujannadah. Hati itu akan berkumpul dengan semisalnya. Kalau kita fisikisnya, penampilannya mirip dengan orang-orang yang memusuhi Allah, iyadzubillah nanti hati kita disamakan oleh Allah dengan mereka yang suka memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslim tashabuh. Tashabuh biqaum. Menyerupai satu kaum. Tidak boleh. Apabila sesuatu tadi menjadi ciri khas kaum tadi. Ciri khas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada ciri khas musuh-musuh Allah adalah melakukan dosa dan maksiat. Maka tidak boleh seorang muslim melakukan dosa dan maksiat yang itu menyebabkan Allah menyamakan hati-hati mereka dengan hati orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah yang dikatakan Ibnu Qayyim, hawanul asi ala rabbih. Orang yang bermaksiat itu hina di hadapan Allah. Ini kita akan bahas di pertemuan akan datang. Bahwa orang yang melakukan maksiat itu menjadi hina di hadapan Allah walaupun manusia menyanjungnya. Kehinaan yang Allah berikan kepada dia menyebabkan tidak ada yang memuliakannya dan tidak ada lagi yang menghormatinya. Nanti kita akan bahas. Orang yang melakukan maksiat akan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang menghinakannya, maka tidak ada lagi yang bisa memuliakannya. Ketika Allah yang merendahkannya, tidak akan lagi ada yang bisa mengangkatnya. Di sini ada dua Al-Quran dari panitia untuk dibagikan. Kalau dibagikan seluruhnya mungkin gak bisa. Kalau diundi di lotre juga kelamaan. Mendingan dikasih soal, betul tidak Pak? Yang bisa jawab soal alhamdulillah. Yang gak bisa jawab soal, ya alhamdulillah, dah hadir majelis ta'lim. Pertanyaannya gampang aja deh. Ya. Apa itu mujahirin, Mas? Ini aja deh. Apa Mas mujahirin, Mas? Ntar dulu grogi ini, sabar. Sabar, lagi mikir, ada catatannya. Catatannya di HP, coba di roller naik turun. Jangan-jangan gak kecatat gitu. Kasih waktu 3 detik. Apa Mas? Angkat tangan, nyerah. Enggak, oh. Oh Bapak, itu aja Bapak. Silakan Pak. Apa? Membanggakan dengan dosa-dosanya. Sehingga dia menceritakan dosa-dosanya, tidak menutupinya. Itu namanya mujahirin. Apa hukumannya mujahirin, Pak? Tidak akan Allah ampuni. Masya Allah. Antum dapat mushaf satu. Masya Allah. Mushafnya bagus ya. Yang lain, pertanyaannya apa ya? Kalau buat anak muda pertanyaan susah. Jangan gampang. Jazakallahu khair, Pak. Dari panitia itu, Pak. Dari hadis mujahirin itu riwayat siapa? Ini buat yang muda nih. Kalau ada yang bisa jawab, masya Allah. Karena tadi juga saya nggak menyebutkan riwayatnya. Tapi mungkin tahu dari hadis yang lain. Fadl, coba. Ah, hadisnya dari sahabat. Enggak, saya mengatakan riwayatnya. Diriwayatkan oleh siapa? Perawinya. Akhrajah, siapa yang mengeluarkan hadis? Hah? Bukhari Muslim dan teman-temannya. Masya Allah. Ada satu aja jawabannya. Jangan Bukhari Muslim dan teman-temannya, nanti masuk semua. Ada yang tahu, Pak? Ya, ganti soal. Itu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan yang lainnya, ya. Berhubungan dengan yang kita bicarakan saja deh. Apa hari ini kita mengambil beberapa poin bahwa maksiat akan menyebabkan beberapa perkara. Berapa poin yang kita ambil? Yang saya ingat yang kita ambil itu ada 3 poin. 3 poin yang kita ambil bahwa maksiat akan mendapatkan 3 perkara ini. Silahkan. Pertama, 3 poin ya. Satu, maksiat menyebabkan melemahkan kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, itu masih dalam poin yang pertama, masih masuk. Ketika dia lemah dalam melakukan kebaikan, maka akan memperkuat diri untuk melakukan kemaksiatan. Bukan itu yang kita inginkan. Hilang di hati untuk melakukan taubat. Itu masih pada poinnya juga, sebab-sebabnya. Ya. Mengingkari kemungkaran. Mengingkari hilangnya, mengingkari kemungkaran. Menganggap maksiat itu hal yang biasa. Iya. Lalu menghilangkan keimanan karena kemaksiatan. Iya. Lalu itu sebenarnya masih 1 poin semuanya. 1 poin, ya. Jadi kalau di buku, mungkin teman-teman ada yang megang buku, disebutkan 3 poin. Nah, di bawah 1 poin itu tadi yang disebutkan oleh Al-Akh pertama, itu 1 poin, di bawahnya itu menguatkan, melemahkan untuk melakukan kebaikan, menyebabkan dia tidak mau bertobat, menyebabkan dia nanti melakukan kejahatan. Kalau yang akhir 2 ini mengatakan menyebabkan maksiat itu menjadi adat dan kebiasaan sehingga maksiat itu enggak lagi diingkari. Kalau begitu maksiat sudah menjadi kesukaan. Yang ketiga adalah maksiat itu warisan dari orang-orang sebelum. Itu maksiat warisan dari orang yang sebelum. Allah musta'an. Jadi belum ada yang jawab ya. Jadi saya bingung mau bikin pertanyaan apa lagi ini. Allah musta'an. Hadis. Hadis saja, Pak ya. Hadis artinya apa hadis ini? Pendek hadisnya. Bapak ini aja, Pak. Ah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa artinya? Iya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongannya. Ini hadis riwayat Ahmad. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf, ini buat Bapak yang berkacamata ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan akan datang panitia menyiapkan yang lebih banyak.